aku pernah mempunyai seorang kasih yang sangat ku sayang. Dia selalu menyayangi diriku, membuat hatiku jadi terharu. Indahnya di masa lalu. Betapa mesranya dikala itu, oh penuh dengan cumbu dan rayu. Tapi apa dayaku sekarang ini, ia pun telah pergi takkan kembali. Dia pergi untuk selama. Berdoa dan diampuni segala dosanya, semoga diterimanya. Betapa mesranya dikala itu, oh penuh dengan cumbu dan rayu. Tapi apa dayaku sekarang ini, ia pun telah pergi takkan kembali.